Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang pada hari ini kita telah sampai pada surat Yusuf ayat 69. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhah qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya saya ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, nasihat tetap perlu kita sampaikan, karena agama itu adalah nasihat. Dan usaha untuk merubah orang terus kita lakukan, walaupun terkadang orang sangat payah untuk berubah. Tapi itulah dakwah, itulah agama yang berisikan dengan nasihat untuk menyebarkan kebaikan dan nasihat untuk tetap berlaku sabar. Watawashaw bil haqqi watawashaw bisabr. Kaitannya dengan ayat 69 ini, kita menemukan bagaimana perangai saudara-saudara Nabi Yusuf itu tidak banyak berubah, walaupun tidak bisa juga kita katakan tidak berubah sama sekali. Ada perubahan dari yang dulunya begitu benci terhadap Bunyamin, sekarang sudah tidak begitu benci lagi, tetapi masih juga merasa itu bukan bagian dari saudara mereka. Ini terlihat jelas di ayat 69 ini, bagaimana Bunyamin ditinggalkan begitu saja di antara orang-orang yang ramai, sehingga Nabi Yusuf menemukan Bunyamin, dan Nabi Yusuflah yang memasukkan Bunyamin ke dalam ruangan khusus. Dan dia berkata, saya ini adalah saudaramu yang bernama Yusuf. Tentu saja Bunyamin yang tadinya berada dalam kesedihan karena terasa tidak diayomi oleh kakak, oleh abang-abangnya, sekarang bertemu dengan abang kandungnya yang sangat dia rindukan. Maka Nabi Yusuf berkata, fala tabta'is bima kanu ya'malun. Jangan berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan, karena ya begitulah abang-abangmu, dikasih tahu pun nampaknya sudah tidak ada gunanya lagi. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang membahagiakan bagi dirimu. Karena apa? Tetap saja yang baik akhirnya berakhir dengan kebaikan. Di studio telah hadir Ustadz Perdana. Kita akan memperdalam lagi ayat 69 dari surat Yusuf ini. Persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Menarik sekali tadi apa yang digambarkan oleh Ustaz Janal, bahwa ternyata ayat 69 ini mengindikasikan bagaimana sikap dan tindakan dan perilaku saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudara mereka yang paling kecil, yaitu Benyamin. Ternyata nasihat yang diberikan oleh Nabi Ya'qub kepada mereka tidak juga mampu merubah perilaku mereka yang tidak baik. Tetap ada sikap mendiskreditkan keberadaan Bunyamin sebagai saudara tiri mereka. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan pintu yang empat tempat mereka memasuki kota Mesir itu, mereka masuk dengan cara berpasangan dua-dua. Dan Bunyamin sendiri dibiarkan sendirian masuk. Jadi memang mereka sama sekali tidak memperhatikan pesan orang tua mereka. Mereka hanya fokus kepada barang sembako yang akan mereka ambil saja. Itu saja yang ada di dalam otak mereka. Jadi sungguh suatu hal yang sangat ironis, bagaimana di dalam ayat ini digambarkan bahwa ternyata persaudaraan, sedarah, tidak juga mampu membuat seseorang sadar akan keterikatan mereka satu sama lain. Karena masalah harta, karena permasalahan makanan, akhirnya bisa satu saudara satu sama lain saling gontok-gontokan. Dan ini banyak kita hadapi di dalam kehidupan kita, di mana hanya gara-gara permasalahan harta warisan ada keluarga saudara satu sama lainnya menjadi bertengkar, bahkan tidak jarang yang bunuh-bunuhan hanya gara-gara harta yang tidak begitu banyak. Mereka mengorbankan persaudaraan mereka, tali persaudaraan mereka, hubungan sedarah mereka dari semenjak kecil sampai dewasa hanya pupus gara-gara permasalahan materi, harta warisan yang tidak seberapa. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana sambutan hangat yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudaranya Bunyamin. Awa ilahi akhahu, tidak hanya sekedar menyambut, tapi bagaimana menenteramkan jiwa saudaranya. Para pendengar rahimakumullah, mengapa Yusuf mampu melakukan hal ini? Apakah hanya gara-gara permasalahan hubungan sedarah dengan Bunyamin sehingga akhirnya dia menyambut dengan hangat? Ternyata kita tidak mendapatkan hal demikian. Nabi Yusuf alaihissalam melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang datang untuk membeli sembako kepada kerajaan. Ini dilakukannya kepada saudara-saudaranya, walaupun sudah jelas saudaranya ini adalah orang-orang yang dahulu menceburkannya ke dalam sumur. Begitu juga ia lakukan sikap yang sama terhadap orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan untuk membeli makanan. Kenapa sikap kasih sayang, kenapa sikap dan kehangatan ini, sambutan hangat ini muncul? Jawabannya hanya satu, karena Nabi Yusuf punya rasa cinta yang begitu mendalam terhadap sesamanya, terutama sekali kepada saudara-saudaranya. Rasa cinta akan memupus rasa dendam. Rasa cinta akan membuat orang lain tampak indah di hadapan kita. Bukankah dulu sewaktu kita sedang masa berpacaran semua tampak indah di hadapan kita? Cewek-cewek kita itu tampak indah walaupun tidak begitu indah, karena rasa cinta yang besar yang ada di dalam diri kita. Ketika rasa cinta itu semakin besar, maka akan tampak indahlah orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebaliknya, rasa dendam dan iri hati akan membuat orang lain semakin tampak jelek di hadapan kita, semakin tampak tidak berharga di hadapan kita, karena rasa kita sendiri. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustadz Perdana. Ayat 69 ini dapat kita ambil 3 pelajaran berharga. Yang pertama, berdasarkan yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, ainur ridho angkuli aibin kalilah. Kalau mata sudah ridho, kesalahan yang besar itu pun seakan-akan tidak apa-apa. Tapi ainus sukhti tubdil masawi'a. Sebaliknya, kalau sudah benci, hal yang sepele pun dapat menjadi besar. Untuk itu, pupuskan mata-mata kebencian, aura kebencian, pancaran iri, dengki dari diri kita, dan sebaliknya kita kembangkan aura kasih dan sayang, aura cinta antar sesama, sehingga apa? Sehingga kita tidak berada dalam pintu duka yang begitu panjang. Fala tabtais bimakanu ya'malun. Pelajaran pertama, dengan memiliki mata ridho, mata cinta kasih, bukan mata iri dan dengki, maka kita tidak harus berada di depan pintu duka cita begitu lama. Karena apa? Karena kita yang memiliki sikap optimisme, mata ridho tadi, menatap masa depan lebih bagus dan lebih cerah, lebih bisa netral melihat dunia ini yang memiliki warna, berbagai macam ragam. Tidak hanya melihat dunia ini dengan kacamata hitam sehingga semua orang salah dan hanya dia saja yang benar. Orang yang memiliki ainur ridho tidak akan berduka cita berkepanjangan. Karena apa? Karena dia selalu menebarkan kebaikan. Itulah yang dilakukan Nabi Yusuf, dan itulah pelajaran kedua. Nabi Yusuf adalah orang yang baik. Itulah cerminan dari bapaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Kenapa Nabi Ya'qub sayang kali dengan Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf adalah cerminan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah Nabi Ya'qub. Inilah cerminan ayah sayang kepada anak, karena ayah melihat bahwa perangai baik dari dirinya tercermin kepada anaknya. Untuk itu, tanam kebaikan sedini mungkin. Tanam kebaikan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Walaupun sesudah kita tanam tanaman kebaikan itu, tidak semua anak-anak kita akan berperilaku baik. Sebagaimana kita menanam padi, tidak semua padi itu akan, tidak semua tanaman padi itu akan menghasilkan beras yang begitu baik dan maksimal. Akan ada hama yang akhirnya merusak tanaman kita. Akan ada banjir yang akhirnya membuat tanaman kita menjadi gagal panen. Begitu juga lah usaha yang kita lakukan. Kita menanam kebaikan kepada anggota keluarga kita. Bila kemudian ada di antara anggota keluarga atau anak-anak kita tidak seperti yang kita idamkan, kata Ustaz Perdana, jangan kita sakiti dia. Tetap mendidiknya tanpa harus melalui kekerasan. Itu yang kedua, sebagaimana Nabi Yusuf di sini, walaupun melihat anaknya tidak mungkin berubah, tapi pesan-pesan kasih sayang tetap akan terus dia kumandangkan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, juga tidak kalah pentingnya, bahwa harta itu perlu. Uang itu perlu, karena mungkin kita akan payah hidup kalau misalnya tidak makan, makan dibeli dengan uang. Bahkan sekarang buang air pun perlu uang. Berumah tangga pun tidak lepas dari uang dan modal. Hidup ini tidak lepas dari harta dan uang. Tetapi yang lebih penting dari itu, bahwa uang itu bukanlah segala-galanya. Ada cinta kasih lebih perlu untuk kita kembangkan. Ada tali persaudaraan yang lebih perlu kita eratkan. Bahkan tali persaudaraan dan cinta kasih ini lebih berharga dari harta warisan yang terkadang diperebutkan, sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi, sampai harus bunuh-bunuhan dan sampai harus musuh-musuhan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan selepas itu ada hari raya, ada pintu maaf yang telah dibukakan Allah. Maka tidak ada salahnya di tahun ini, mungkin ada yang sudah 20 tahun tidak pernah menjenguk saudara besarnya karena hanya permasalahan warisan dan harta yang kecil tadi. Di momen ini mudah-mudahan hal itu menjadi cair. Tidak ada alasan sayangkan abang harus datangi. Tidak, abang mendatangi adik lebih mulia, karena yang memberi, yang meminta maaf lebih mulia daripada yang memberi maaf. Demikianlah yang dapat kita sampaikan dari ayat 69 surat Yusuf ini. Mudah-mudahan cinta kasih dan kasih sayang menanam nilai-nilai kebaikan. Amin. Dan tetap optimis, jangan hanya terpaku pada pintu duka cita, membuat kita menjadi manusia yang tetap setia dan kuat bersama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.